Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, konco-konco, jamaah pengawasan kitab ikam engkang kaula hormati, alhamdulillah. Kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Semoga pertemuan kita menika membawa manfaat kangge kula so panjenengan sedaya fitini wat dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Konco-konco sedaya ingkang kula hormati, ing kala wingi kula kali panjenengan diberitahu beberapa faedahnya balak yang kita terima. Sakniki monggo kita lanjutaken pas tetep nomor 78 tengah sendiri. Wahada a'zamu fawaidil balaya. Wahada utawi iki ayyarutal abdu ilallah wa yalzamu babahu fayaltaji'u ilaihi iku a'zamu fawaidil balaya. Luweh gede-gedene piro-piro faedai belai. Jadi faedai belai sing paling gede niku dengan adanya belai, dengan adanya balak yang kita terima. Kula ambek sampean niku iso madhep nang Gusti Allah. Niku faedahe, tapi lek sampean kena balak terus ngamuk ya berarti ndak ono faedahe, Cak. Mila panjenengan lek kena balak ojo ngamuk, cekne oleh ganjaran. Mboten nggih. Lek kepengin oleh ganjaran tapi nggih, lek mboten kepengin ya monggo lah sak kersa panjenengan. Wong barangan ngaji niki urusane ati kula panjenengan sedaya. Sampeyan ngrungokno pengajian ngono sampeyan melok ya monggo, ndak melok ya sak karepe sampeyan. Nek kula ngotot-ngotot ngongkon sampeyan ngeten sampeyan ndak gelem ya ndak iso. Masih kula sampe ngamuk-ngamuk ngeten lek sampeyan ndak ngrasakno ya ndak kira mlebu nang atine. Tapi masih kula ngejak ngomong-ngomong lek Gusti Allah barengi karo taufik saha hidayat ipun insyaallah masuk nang ati. Lek wis masuk insyaallah bakal dadi wong api. Wa yajidu dzalika fi nafsihi. Wajadulan nemu wajada yajidu niku asale wajada niku fiil madine wajada wonten nek fiil mudhari dadine yajidu wau niku iso dibuang mboten katik yaujidu soale wau niku lek tumiba sakwise harf mudhara'ah dan jatuh di antaranya harokat kasroh fathah dan kasroh ini waunya harus dibuang. Contohnya kaya wajada yajidu wasofa yasifu ngaten akeh-akeh niku dibuang. Wajada wa yajitu lan nemu zalika ing mengkono-mengkono a'zamu fawaidil balaya fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne abet niki karat-karit niki artine karat-karit dhamir hak niki nang abet kuluman nazalat bihi ya mutaqaddim zikruhu lah fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne man niki saged man sing mburi niki pun sopo kuluman saben-saben uong nazalat kang temurun bi kelawan man baliyatun opo belai au asobat uto ngenani hu ing man opo roziyatun perkoro kang ngenani kang agung belai kang gede nge saket lek wingi kula maknani nikmat soale bagian daripada kalimat rozaya itu ada yang memberi makna kesempurnaan maknani sempurno belai kang sempurno maksudnya belai sing gede. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, dan memang sering kita temukan orang yang terkena balak niku ndek ati niki luwe kroso. Sampeyan delok pun, ilinge ati kula sampeyan nang Gusti Allah pada saat kita terkena balak itu lebih sering daripada kita ingat kepada Allah dalam keadaan senang. Pun sampeyan titeni pun, sampeyan dalam keadaan bunga, ilinge nang Gusti Allah pirang persen? Sampean dalam keadaan susah terus ilingi nang Gusti Allah pirang persen niku wis iso sampean rasakno niku. Ojo takon nang wong rasakno dhewe susah berapa persen sampean iling nang Allah, lek bunga berapa persen sampean iling nang Gusti Allah dalam 24 jam ini. Kulo yakin akan ilingi nang Gusti Allah lek tepak susah. Wa minha lan iku setengah saking fawaidul balaya ngoten mawon anna fil balai utawi sak temene iku tetep ing dalam balak dhafun nafsi utawi ngapesaken ing nafsu wa dhihaba dhafa ya dhafa dudu dhafu dhafan nafsi apa apese nafsu wa dhiaba quwwatiha lan ilange kekuatane nafsu wa butlana sifatiha lan batale pira-pira sifate nafsu allatika tuki'u nibaaken apa nafsu ngoten nawon al abdah ing kaula fidzunubi ing dalem pira-pira dosa wal maasi lan pira-pira kemaksiatan watu kawilan nguataken apa nafsu rubatahu ing temene nafsu fid dunya ing dalem dunya kata-kata rohiban niku Pak lek mutaadine damel fi berarti maknane seneng lek mutaadine ngangge an berarti maknane sengit an nikahu sunnati faman rohiba an sunnati maknane rohiban niku sengit polae sak badane rohiban niku ana an lek rohiba fi sunnati berarti lapat rohiban niku maknane seneng nah napa tandane karena di setelahnya lapat rohiba itu ada kalimat fi jadi lek maknane lapat rohiba niku iso loro iso rohiba makna seneng iso rohiba makna sengit lek marine rohiba ana an niku berarti maknane sengit lek rohiba niku marine lapat rohiba ana fi berarti maknane seneng lho lho keindahan bahasa Arab niku sak monten lafadznya satu tapi pengertiannya lain ngilo sampean lek iso agak diperdalam mempelajari ilmu alat ilmu alatnya bahasa Arab karena sastra Arab itu adalah sastra yang sangat menyentuh hati dan bahasanya sangat indah sekali nek cara banding-bandingan mun sewu I love you ambek ana uhibbu niku melaratan ana uhibbu bahasa Inggris karo bahasa Arab niku jarine kanca-kanca sing kali belajar niku niku rodok melaratan bahasa Arab nek bahasa Inggris niku 3 bulan kita bisa lonyo pun meco speak ngoten tok niku meco 3 wulan lek sampean ngomong bahasa Arab 3 wulan wah dereng sak pinten dadi di dalam balak ini terdapat kelemahan nafsu dan menghilangkan kekuatannya. Jadi adanya balak bisa melemahkan nafsu dan bisa menghilangkan kekuatan nafsu. Sing asale nafsunya menggebu-gebu, kenging balak moro hilang punan nafsune. Mboten kuat milo. Leke wulan Ramadan tiang Islam niku diharuskan berpuasa karena di dalam berpuasa niku weteng niku iso kempes. Lho lek pun weteng kempes niku sembarang niku iso kendo. Lek pun kendo, syahwate yo kendo, lek syahwate kendo otomatis kula ambek sampean kadene nglakoni niki ndak karep. Kadene nglakoni niki ndak karep. Lho sak menten ugi wong niku umpama ndak poso kenek coba. Niku model-modele cara niku kurangi nafsu niku padha karo wong poso. Merkane sampean lek kepengin ndak patek kenek coba lan kepengin ngelemahno nafsu niku carane asline gampang, sing gelek poso. Yang melek pun gelek poso niku ndak patek panas, adem. Meneng-meneng niku santai. Niku wong lek gelek poso, atine adem. Cara sisinten kula niku balak-balik poso kok tasik kereng mawon ya ndak kurang latihan sampean. Latihono alon-alon insyaallah pun, insyaallah. Tombo sing paling mujarab ning. Wa mina lan iku setengah saking fawaid annal abda utawi sak temene kaula iku yasulu hasil laukat wa abad inda ing dalam nalikane balaya ghaliban ing dalam kaprae apa taatul kulubi taate pira-pira ati kasabri kaya sabar waridho lan ridho watawakuli lan pasrah wazuhdi lan zuhud apian wa hubbi liqa'illahi ta'ala lan demen tetemu ing Allah ta'ala. Niku biasa wong niku lek pun kenek balak niku ngoten. Di antaranya Pak Edan niku atine mali nurut, mali sabar. Jari wau niku. Mali ridho. Kate ndak ridho ya apa ngawake ndak mampu. Biasa lek kepengin mangan ngoten masih jam 12 mlaku nang Pasuruan. Kepengin sego goreng. Pengi-pengi jam 12 niku nyetater peda motor ndolek peda kok, peda ndolek sego goreng. Tutup peda goreng. Ndolek sego goreng. Bareng pun tutup niku dipangan. Napa kok iso mlaku krana awake ndak kena coba. Barang kena coba tabrakan nun sewu ndak iso mlaku meneng tok ngeten. Utawa kena penyakit stroke, bengi-bengi kepengin emi, kepengin sego goreng, kate mlaku. Nek kira mlaku, ale rido wis, kepengin emi ndak ana di omah, ana apa di omah? Ana sego tok iwak tahu, ya wis iku wis dipangan. Krana apa kate mlaku ndak mampu ya. Wong lanang sing asale doyan rabi, ngalor rabi, ngidul rabi, akeh wis ini. Nang Allah dikai penyakit diabetes. Nun sewu kono ane mati. Ya mero rida wis menang tuan di rumah. Kejegrek-kejegrek. Kata nanti. Mboten saged. Nek iso urip kono ane. Jadi bisa menjadikan rido. Balak niku iso dadek no rido nang kula sampean. Rido niku ono di ati. Watawakululan pasrah. Pasrah kian pasrah ilik wong loro niku. Wak ngini loro. Ngini sa iso. Ngini tak iso. Bicara pengiran. Wis pasrah. Wah lek wong mapan sampean. Salawai sehat. Duwe ake. Repot singkat ini pasrah. Terus godak-godak kandak mari-mari. Wis duwe entek. Baru mulai menyerah. Baru mulai pasrah. Apa kok iso pasrah? Ya krono wak wis tak mampu apa-apa. Mau tidak mau dia harus menerima apa adanya. Krono apa? Krono wis tak mampu. Kemampuannya sudah hilang. Dihilangkan oleh balak saking Gusti Allah. Pokoknya balak ini adalah obat dari segala penyakitnya hati. Lek sampean sombong. Sampean dungo nang Gusti Allah. Mandar muka kena coba sing gede. Waras sombong ya. Lek sampean tambang. Dadi maling dak leren-leren. Dungo nang Gusti Allah. Mandar muka kena tembak ndasin nang polisi. Ojo ngenteni ditembak uang. Dungo nang Gusti Allah Gusti. Kulo niki tambang kok mboten leren-leren Gusti jenengan cepet pateni kulo Gusti. Jenengan paling coba sing gede. Insyaallah pun lek nek coba leren dhewe sampean. Lek sik durung coba ndak kira leren ja. Wis tak kandhani lah. Nah, baru lek nek coba leren kok menang. Sampean yu wong wedok duwe bojo soge. Lah nek beken nang wedokan. Ojo repot-repot enten ono ae dilu lek kira coba menang iku. Makanya coba niku adalah obat dari segala kemaksiatan. Obat dari segala sesuatu yang menjadi pelanggaran kita kepada Allah. Pasti nggih. Sampeyan delok pun. Dadi lek kena coba, lek kena coba, lek iso kok iso niku muni alhamdulillah. Pasti itu. Jadi gede balak niku. Lek sampean niku minangka raga, tombone supaya raga niki waras sampean nang dokter nguntal pil, pijet suntik dan lain sebagainya. Tapi lek penyakit hati, atine sing tambeng, nek kepengin waras kena coba, insyaallah waras pun. Morok gres niku meneng-meneng. Ya ojo disurak sih, engko sanan boleh bojone tambeng, mule tabrakan motor nak bongko ae mesti san jerangkong niku ndak elok ngoten niku sampean. Lek bojone niku sampean tabrakan, bojone sampean tambeng mule kok tabrakan. Ya ojo syukur api-api wong rumah jari atine lho ngene ya enak. Lek waras terus iki terus tambeng. Lho ngoten lho. Ya didongakno nggih ojo didongakno, didongakno ya Allah Gusti. Bojoku lho kok sik ngeten ae sampean paringi pelajaran nopo? Dikai pelajaran, kalau wis dikai pelajaran ojo terlalu bunga sampeyan nek ketok nyurak ngoten. Wa ubbi liqa illahi ta'ala lan wong lek kena coba niku biasane mali seneng kepethuk Allah. Gusti, kula wonten dik tunyun niki pun putus asa rasane Gusti, kepengin sedo mawon datang panjenengan. Kula rido Gusti dipundhut lho. Wong seneng nang mati niku lek wis lara ne ndak waras-waras utawa utange ndak iso nyaur. Dagang bangkrut. Saking nemene bangkrut sampai umai didol sik mboten cukup gawe nyauri utang. Lho wong ngoten niku biasane kepengin mati. Lek wis kepengin mati biasane niku apik carane. Tutuk kepengin mati terus melalui jalan pintas akhire bunuh diri yo keliru. Lek sampean mati kepengin mati ojo melalui jalan pintas mboten elok dosa. Nek sampean kepengin mati jangan melalui jalan pintas jangan. Njaluk ae nang Gusti Allah sing apik. Insyaallah panjenengan husnul khotimah. Usahane kepengin mati nguntal indrim. Turun di Bansepur, wah tambah acur sampean salah di dunia melarat. Di akhirat kena melarat bisa, ndak kau mana nopo-opo sampean. Milo wonten dawa wa dzurratun min a'malil qulub, dzarratun min a'malil qulubi, wa dzarratun utawi amal, sak bobote semut pudak. Ngerti semut pudak ya? Semut sing abang, gramang-gramang ini lho. Wa dzarratun utawi amal. Sak bobote semut pudak min akmalil kulubi kang saking biro-biro amale biro-biro ati khairun ikulwe bagus min amthalil jibal bayane ketimbang biro-biro padane biro-biro gunung min akmalil jawarihi saking biro-biro amale biro-biro anggota wonten dawo amale ati abote sak semut iku sik luwih apik ketimbang ambale rogo kelakuane rogo sing bobote pirang-pirang gunung kalau tidak disertai dengan ikhlas. Napa kok ngoten lungge to cak? Wong Allah niku lho ndelok nang ati. Sampeyan ibadah niku nang Gusti Allah didelok atine ya apa atine wong sing ibadah iki? Apik, bagus. Lek amal sing ketok moto niki ndak kena digawe ukuran, cak. Amal kita yang sebanyak apapun, seperti apa hebatnya sampean? Lek sik ketok moto itu lebih dekat datang riak. Lek sampean riak. Lek sampean boten riak. Wah, yo api. Enggak mesti wong niku dah mesti wudu keramat ngoten dadi wong apik mboten. Tapi kalau amalnya hati bersih, maksud titik mon. Maca alhamdulillah tok hatine bersih. Iku luwih apik ketimbang sampean salat 1000 rakaat tapi kurang bersih. Karena apa? Karena patokane wonten di ati. Atine sampean katenang endi? Katenang Gusti Allah apa jurusane kepingin di alam uang? Sampean sedhako jurusane nang Allah apa jurusane nang menungso? Mbok sampean sedhako sak juta miliar lek jurusane nang uang tok ndak ana oleh. Krono apa? Krono ndak dibarengi karo amale ati. Amale ati titik meneng atine digrayahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Luwe apik ketimbang sampean ngamal rogo pirang-pirang gunung. Tapi nuwun sewu bukan berarti sampean niku ndak anok gawe ni kalau beramal rogo. Mari kita perbanyak amal raga kita, tapi tolong hati kita juga kita setir dengan sebaik-baiknya supaya mboten keliru. Nek wis kadung keliru naudzubillah bahaya sangat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wabut lanu sifatiha iz bi wujudi dzalika ya qaul abdu fi dzunubi wal ma'asi wa tata'aqadu min hurubatu fid dunya wal hirsu 'ala tibail hawa. Wong sing mboten tau kenek coba biasane lengket syahwate. Lek pun lengket syahwate niku biasane senenge nang donya niku tambah lengket. Sampeyan ndelok pun. Wong sing duwe sepeda motor siji mesti kepingin loro. Uang duwe mobil setunggal mesti kepingin mobil kali. Atau kalau tidak begitu, punya mobil ingin yang lebih baik. Punya yang lebih baik, ingin lagi yang lebih baik lagi. Dunyo niku ngoten. Makin ada satu yang terkena, ono siji sing berhasil mesti sampean ingin lebih dari itu. Siji karo wong apes, kaya wong mis, wong bambung di pinggir-pinggir dalan. Insyaallah mereka itu sudah putus harapan. Anak gaya ini, aku kata kepingin nyopong ini, kelirungku. Awak kepingin suge, nyambut gaya, sudah isek. Kok nyolong awak ditangkap polisi, ya digebloki. Jadi apa awak ikinku? Dia sudah putus, syahwati pun entek. Jadi kesenangan nang dunia ini mulai pupus. Lek tiang ini pun gak ada, jelas ingin tambah. Jelas nih. Karena dunia satu dengan yang lain, itu sangat berkaitan. Dwi montor siji. Waktu kata ini metu anak ikat dan nyele. Bah, kalau kaji ini metal. Bah, nanti leh. Bali teng Bangil. Aku si kata nang Pasuruan. Oh, apa iku aku kata metu juga. Yang, bo, apa metu, pak? Saya kira aku metu sampean metu. Mesti ini kan gentenan, apa? Akhirnya bapak imu ini. Ya, leh. Mari ngono lek duwe pengen tak tukok nasi tongkas. Leh. Itu terus kebutuhan itu makin begitu. Makin tambah. Terus. Enggak pernah berhenti. Wa fil khabari annal anillahi ta'ala wonten hadis qudsi saking Allah Subhanahu wa ta'ala al faqru sijni wal maradu qaidi ahbisu bidzalika man ahbabtu min ibadi. Jalani Gusti Allah, wahai menungso, al faqru utawi sifat fakir iku sijni tahanan ingsun. Dadi nek sampean fakir niku nang Allah ditahan. Wal maradu utawi loro utai penyakit iku koi di talenan ingsun. Sampean lek loro berarti nang Allah ditaleni. Saking nak gawe tampar. Kayak wedus ngoten lho. Menungso urip wonten lek donya niku persis kayak wedus ngoten lho, Pak. Ya napa wedus? Wedus niku lek mboten dicancang, ketok suket ya dipangan. Suket elek dipangan. Suket apik nggih dipangan. Ketok wite poteke wong ya dipangan. Ketok wite lombok ya dipangan. Ketok wite pohong dipangan. Kabeh dipangan. Niku menungso. Nafsu kula sampean ngoten niku. An-nafsu kal bahaim. Nafsu niku koyok raja kaya. Mila dipun aturaken wonten ndek burda, "Wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tafdhimhu yanfatimi." Nafsu niku koyok arek cilik. Lek nafsu niku sampean turuti, oleh siji njaluk maning. Oleh siji njaluk maning. Oleh loro njaluk maning. Lek sampean terusaken syabba ala hubbir radai, maka nafsu itu akan seneng nyusu kaya arek cilik. Lek mboten disapih sampe tuwek nyusu terus. Tapi lek disapih grek langsung mandek. Lu sampean lek kepingin nopo-nopo, lek sampean turuti terus, maka keinginan nafsu kita tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun kecuali lek kulo ambek sampean wis mati, baru keinginan kita akan habis. Lek jenenge mboten tingkrak tetep. Lah mila saking niku dawane Allah Subhanahu wa taala, al-faqru sijni wal maradu qaidi. Kefakiran itu adalah merupakan rumah tahanan saya. Wal maradu qaidi. Penyakit itu adalah merupakan ikatan saya. Ahbisu bidzalika man ahbabtu min ibadi. Yang sengaja sakit dan kefakiran itu saya buat mengikat hamba-hambaku yang saya cintai. Jadi lek sampean kena balak niku berarti nang Allah dicintai. Lek sampean uripe ndak soke-soke berarti nang Allah sampean niku disenengi. Ditaleni nang Gusti Allah wis meneng kene ae. Ojo nang ndi-ndi sampean bahaya nang runu iku. Iku donya iku ngene kemaksiatan. Lek sampean ngeblok ana ndek donya, bangku tutuk nang ndi-ndi. Wis tak taleni meneng tok. Jadi fakir itu adalah tahanan. Sakit itu adalah merupakan ikatan saking ngarsane Gusti Allah. Ditaleni nang Gusti Allah. Tapi yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang dicintai. Lho niki lho. Lek teko niki, ndelok teko cerita niki, sampean lek tepak loro, lek teko kena belai niku ndak usah khawatir karena itu adalah merupakan tanda bahwa kita ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Lek Gusti Allah niku mencintai seorang hamba, maka tandanya Allah memberi cobaan kepada orang itu. Artinya cobaan itu nang Allah digawe tali supaya mboten ngelarap tutuk-tutuk nang barang sing dadi maksiate Gusti Allah, tidak melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Niku lho faedahe. Dadi ojo kuatir, enak wong dicoba niku, tapi yo ojo njaluk lek ndak kuat sampean. Wa minha lan iku setengah saking fawaid anahu utawi sak temene kelakuan. Niki jenenge dhamir kelakuan niki. Wan wi dhamir sya'ni aula mabtida fi muhimin ilgha ama taqaddama. Nek wis ana hubungane nang sing mburi berarti dhamir niki dhamir kelakuan. Ana utawi sak temene kelakuan. Iku yasulu hasil biya kelawan balaya kafaratu dzunub. Apa pelebure pira-pira dosa wal khotoya lan pira-pira peluputan ila ghairi zalika hingga maring liyane mengkono-mengkono kafaratu dzunub minal alfawi bayane saking pira-pira kewelasan al ilahiyati kang bangsa pangeran lan male coba lan balak belai. Coba belai loro fakir niku adalah merupakan pelebur beberapa dosa. Di wong sakit niku saben dino dosa ini dikurangi nang Allah. Wong fakir nggih ngoten, saben dino dosane dikurangi nang Allah. Tapi syukur sabar. Lek sampean fakir terus nyolong, nuwun sewu fakir mari ngono terus tuku. Tuku tokel. Yo, ya apa rek? Berarti tali ini pedot iku. Awake ndak duwe, krana ndak duwe akhire nglambrat-nglambrat, duwe-duwe 5000 ditukono tokel. Ya ditalehne nang Gusti Allah tapi tambari pedot. Mila aku lambek sampean nang Gusti Allah lek ditalehni mandar muka tambari ndak sampe pedot. Baik ditalehni kelawan kefakiran utawa ditalehni kelawan penyakit, mandar muka tambari tetep bapu. Jarine wong Jawa bapu, jare bahasa Indonesia ini kuat. Semoga tidak lepas. Ndak lek lepas, nah, male ucul kabeh nak temu karuan iku lo kali panjenengan. Nek wis telu, nak ketemu karuan ya padha ae mbek sing waras-waras kaya ngoten niku. Milah mandar muga pengaosan kula kali panjenengan bisa kita ikuti dengan sepenuh hati, saged nderekaken sak terusi dados ilmu sing manfaat, dados ilmu sing barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, menika ingkang saged dalam maturake, insyaallah sampai ketemu lagi pada halaman 81. Niki telah halaman 78 sampun telas, kita akan meloncat nanti ke halaman 81. Samenten ingkang saged dalem aturake, ngadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.